بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، وقد وصلنا إلى الحديث 16 في هذا الباب، وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بهم في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم في بيان قيام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الليل، وإطالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا القيام. وذكر حذيفة رضي الله عنه فيما شهده من قيام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في تلك الليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، افتتح بسورة البقرة وأتمها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، ويقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، ثم أطال عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع والجلسة بين السجدتين مسبحا ومناجيا ومعظما لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه طول عبادة النبي وطول قنوته وقيامه بين يدي ربه جل وعلا. وقد سئل عن ذلك كما سبق أن تقدم معنا، فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا القيام وهذه الإطالة فيه من شكره لربه سبحانه وتعالى ومولاه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan dia bersalawat untuk Rasulullah, demikian pula keluarga dan para sahabatnya, dia berkata, kita masih berbicara tentang kitab Fadha'il, yaitu tentang keutamaan qiyamul lail. Di mana kita masuk ke hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, maka beliau membuka salatnya dengan membaca Al-Baqarah. Lalu aku berkata, tampaknya beliau ruku ya pada ayat yang ke-10 ke-100. Ternyata beliau terus membacanya. Aku berkata, tampaknya beliau ya akan membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ternyata ia terus ya membacanya. Aku berkata, tampaknya beliau akan ruku dengannya. Lalu beliau pun membuka surat An-Nisa. Lalu beliau pun membacanya. Kemudian beliau membuka surat Ali Imran. Beliau pun membacanya. Dan beliau, ia baca itu dengan penuh tartil. Apabila melewati ayat yang ada padanya tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau melewati ayat yang ada padanya ya permohonan, maka beliau pun memohon. Dan apabila beliau melewati ayat yang ada padanya memohon perlindungan, beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau pun ruku. Kemudian beliau mengatakan Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Dan adalah rukunya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau berucap Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau pun berdiri panjang hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau pun sujud dan berkata Subhana Rabbiyal A'la. Dan adalah sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan tentang bagaimana qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan ya salat malamnya beliau tersebut. Di sini Hudzaifah menyebutkan sesuai dengan apa yang beliau saksikan langsung, ya bagaimana qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya di dalam satu malam membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam satu ya rakaat. Di mana beliau membuka dengan surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ia membuka dengan surat An-Nisa, lalu setelah itu surat Ali Imran. Beliau baca dengan penuh tartil. Apabila melewati ayat yang ada padanya tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang ada padanya permohonan, maka beliau pun memohon. Dan apabila melewati ayat yang ada padanya ya, memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memanjangkan sujudnya, rukuknya, demikian pula duduk di antara dua sujud. Ya, beliau memanjangkan munajatnya kepada Allah. Dan ini menunjukkan akan panjangnya ibadah Rasulullah. Ya, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Mengapa beliau melakukan hal itu?" Maka beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Artinya beliau ingin menjadi bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ia seorang hamba yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal qal tulu al-qunut rawahu Muslim. وهذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بطول القنوت أي طول القيام. فقد روى أبو داود من حديث عبد الله الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القيام، وهذا يفسر قوله في هذا الحديث طول القنوت، فالمراد بطول القنوت أي طول القيام بأن يطيل في القراءة كما مر معنا في الحديث الذي قبله. وهذا لا شك أنه أفضل في حق من كان مستطيعا لذلك، وإذا أطال القيام فإنه يطيل من ركوعه وسجوده حتى تكون حتى يكون هناك تناسب بين القيام في إطالته والركوع والسجود. Kemudian beliau membawakan hadis dari Jabir, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apa yang paling utama? Maka beliau bersabda, tulul qunut, itu panjangnya berdiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya ada padanya pengabaran dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seutama-utamanya salat adalah tulul qunut, dan yang dimaksud dengan al-qunut di sini yaitu al-qiyam, yaitu berdiri. Sebagaimana al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Abdullah Al-Khath'ami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, salat apa yang paling utama? Maka beliau bersabda tul qiyam, yaitu panjangnya berdiri. Dan riwayat ini menjelaskan tentang makna qunut yang ada dalam hadis ini, di mana beliau memanjangkan bacaan di dalam ya sholatnya ketika ia berdiri. Dan ini tentunya kata beliau tidak ragu-ragu ya, lebih utama bagi mereka yang mampu melakukan hal tersebut. Ya, dan tentunya juga berusaha juga memperpanjang rukuknya. Supaya apa? Ya, ada keseimbangan dan kesesuaian antara berdirinya dia dan demikian pula rukuknya dia. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahabbu as-salati ila Allah salatu Dawud wa ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أفضل الصلاة من الليل وأحب الصيام إلى الله عز وجل، وأن أحب الصيام إلى الله صيام داود ينام يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله، وهذا الشاهد للترجمة، صلاة داود عليه السلام من الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، أي أنه يقسم الليل إلى ستة أقسام، ستة أجزاء متساوية، فالثلاثة الأولى ينام ثم يقوم جزئين من الليل ثم ينام الجزء الأخير من الليل، فينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا أفضل القيام من الليل، وهذا منهج عدل وسط فيه أخذ البدن حظه من الراحة والنوم، وفيه أيضا هذه العبودية بقوة ونشاط، بخلاف ما إذا أطال في قيامه ولم يأخذ حظه من النوم. فهذا فيه هذه الصلاة، صلاة داود التي أحب الصلاة إلى الله عز وجل، فيها التوسط والاعتدال. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Adalah beliau tidur ya sampai pertengahan malam. Ya, di mana beliau ya setengah malam beliau tidur. Lalu beliau bangun di sepertiganya. Dan beliau tidur kembali di seperenamnya. Dan beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang sholat yang paling utama dari sholat lail. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya puasa Daud di mana adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan bahwasanya salat malam yang paling dicintai oleh Allah adalah salat malamnya Daud, ya. Di mana beliau berpuasa pada di mana beliau tidur setengah malam, kemudian beliau pun bangun di sepertiganya dan beliau kembali tidur di seperenamnya. Dan ini sebuah manhaj yang adil ya, dan pertengahan, di mana ia mengambil badan atau memberikan badan haknya, sehingga pada waktu itu badan pun diberikan padanya haknya. Sebagaimana ia pun memberikan keuntungan beribadah kepada Allah, di mana itu memberikan kekuatan dan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Daud, demikian pula salat Daud, ia adalah merupakan apa namanya salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada padanya yaitu tawassut, yaitu pertengahan dan iktidal, sesuatu yang tidak berlebihan, tidak pula terlalu berkurang dari itu. Naam. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil layli lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khayran min umuri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kull layla. Wa hadha al hadith akhbara fihi alayhi as-salatu was salam bi anna fil layl sa'ah ay waqtun muayyan min al-layl وذلك كل ليلة لا يوافق ذلك الوقت عبد يدعو الله سبحانه وتعالى بخير إلا أعطاه إياه، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت هذه الساعة، هل هي في وسط الليل أو في آخرة أو في أولة، لم يخبر بذلك، وإنما جعل ذلك مبهما كإبهام الساعة التي في الجمعة، لم يخبر بذلك عليه الصلاة والسلام حتى يتحرى المرء في الأوقات المختلفة من الليل يدعو الله سبحانه وتعالى لعله يوافق هذه الساعة العظيمة التي لا يرد فيها الدعاء. وفيما يتعلق بالجمعة، أحرى الأوقات في إجابة الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة ووقت حضور الإمام الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والساعة التي من الليل لم تعين، لكن جاء في الحديث أن أن أن أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذا فيه دليل على أن الثلث الأخير من الليل وقت حري بالإجابة، أو من أحرى أوقات الإجابة، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى فيه الدعاء والاستغفار والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari benar-benar ada suatu saat yang tidaklah seseorang Muslim ketika itu memohon kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah pasti memberikannya. Yang demikian itu terdapat pada setiap malam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat pengabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada suatu saat, ya, dari saat tertentu di waktu malam, dan itu terjadi setiap malam. Tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang berdoa kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan di apa yang ia minta tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan apakah itu berada di awal malam atau pertengahan malam atau di akhir malam, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan hal tersebut di hari Jumat. Ya. Adapun di hari Jumat, mengapa demikian tidak dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar seorang hamba yaitu berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk mempergunakan waktu-waktu tersebut di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barangkali mudah-mudahan bertepatan dengan waktu yang diijabah sehingga ia pun diberikan apa yang dia minta tersebut. Adapun yang berhubungan dengan hari Jumat, maka kata beliau yang paling diharapkan waktu yang diijabah adalah saat-saat terakhir dari hari Jumat, demikian pula waktu hadirnya khatib sampai dilaksanakannya sholat Jumat itu. Adapun tentang di waktu malam, maka telah ada disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir di waktu malam. Dan ini merupakan waktu yang paling diharapkan akan diijabahnya doa. Maka hendaknya seorang muslim dia bersungguh-sungguh pada waktu itu, yaitu pada sepertiga malam terakhir, untuk banyak berdoa kepada Allah, beristighfar, demikian pula terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Syekh. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-lail فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وهذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فيهما أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وذلك ليكون أنشط للمصلي والقائم، فيفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل في صلاته ما شاء، فهذا أنشط للمصلي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila salah seorang dari kalian bangun di waktu malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan dua rakaat yang ringan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila bangun di waktu malam, maka beliau membuka sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Dua hadis ini menunjukkan bahwa petunjuk Nabi SAW dalam melakukan sholat malam, yaitu membuka dengan dua rakaat yang ringan. Ya, mengapa demikian? Karena ini lebih memberikan semangat untuk melakukan sholat malam. Di mana Nabi SAW setelah itu memanjangkan apa yang beliau mau daripada apa namanya sholatnya. Dan ini adalah merupakan petunjuk Nabi SAW di dalam sholat malam. Qala rahimahullahu ta'ala wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا فاته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأوا فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا فيه مشروعية قضاء صلاة الليل إذا لم يتمكن من أدائها المواظب عليها فإنه يصليها في النهار، لكنه لا يوتر، لأن الوتر إنما تختم به صلاة الليل، فلا يوتر، وإنما يصلي القدر الذي كان يصليه من الليل ويزيد ركعة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة فيقضي في النهار كما في حديث عائشة 13 ركعة. وعليه فإن مثلا من كان يصلي من الليل 5 ركعات يوتر بخمس ركعات، فإنه يصلي في النهار إن فاته بالليل 6، ما كان يصلي 3 يصلي في النهار 4، وهكذا. ووقت هذه الصلاة كما هو مبين في حديث عمر فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمراد بذلك أي في الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبيل الزوال بقليل، فهذا كله وقت لقضاء ما فات من صلاة الليل. Dan darinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluput dari salat malam karena sakit atau udur yang lainnya, maka beliau pun menggantinya di waktu siang dengan 12 rakaat, diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur ya dari salat malamnya sehingga ia tidak bisa melakukannya, lalu ia melakukannya antara salat fajar dan salat duhur, maka akan dituliskan untuknya seakan-akan ia membacanya di waktu malam, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengqada salat malam yaitu apabila ia tidak mampu melakukannya di waktu malam karena adanya udzur. Akan tetapi beliau berkata ia tidak ditutup dengan salat witir, karena witir itu hanya ada pada salat malam saja. Akan tetapi hendaklah ia tambahkan dengan satu rakaat. Artinya apabila ia terbiasa melakukan itu ya 11 rakaat, ya yang terluput adalah 11 rakaat, maka ia tambah satu rakaat menjadi 12 rakaat sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ternyata terluputnya 5 rakaat, maka ya diqadha dengan 6 menjadi 6 rakaat. Apabila yang terluput itu adalah 3 rakaat, maka ia ganti menjadi 4 rakaat. Ya, dan waktunya sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu antara salat fajar sampai salat zuhur. Artinya di waktu duha setelah terbitnya matahari, ya sampai matahari itu agak tinggi, kemudian sebelum matahari itu tergelincir. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama min al-lail فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذان الحديثان فيهما أهمية التعاون في البيوت بين الزوجين والأولاد على أداء هذه الطاعة العظيمة، وأن ذلك من موجبات الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة، رحمة الله عز وجل لمن كان كذلك، وأخبر أن من كان كذلك كتب من الذاكرين. وهذا فيه الحث على أن يكون أهل البيت بينهم تعاون على هذه الطاعة، وأن يكون لهم شيء من الحظ والنصيب من قيام الليل. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di waktu malam, lalu ia pun salat malam dan membangunkan istrinya. Apabila istrinya tak mau bangun, ia percikan di wajahnya air. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia salat malam, lalu ia membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan untuk bangun, maka ia percikan di wajahnya air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan dari Abu Hurairah juga dan dari Abu Sa'id, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya salat 2 rakaat. Ya. Maka keduanya akan ditulis sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini menunjukkan pentingnya untuk saling tolong-menolong antara suami dan istri, demikian pula dengan anak-anak, untuk melaksanakan ketaatan yang agung ini. Dan bahwasanya itu adalah merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW mendoakan supaya mereka, ya, keluarga yang seperti ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan ini, ia akan ditulis sebagai orang atau lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menganjurkan tentang betapa pentingnya kita untuk saling tolong menolong dan bahu membahu untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa kadzalika yura'a fi hadha al-bab bab iqad al-ahl حسب نشاط الأهل من حيث الصحة والقدرة البدنية ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبقى إلا الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت. وهذا يفيد أنه ليس من اللازم أن يوقظهم معه من الليل، كان يكون نشيطا ومتمكنا ويطيل في القيام، ليس من اللازم أن يوقظهم معه ليصلوا كل ذلك الوقت، ولكن أهم ما يكون الوتر، وأن يوقظهم للوتر ويعتنى بهذا، ثم يقومون من الليل ما تيسر لهم. لكن إيقاظه لأهله لا يلزم أن يكون، إن كان مثلا يصلي ويطيل، أن يوقظهم ذلك الوقت كله، لأن الناس يتفاوتون من حيث الصحة والقدرة وغير ذلك من الأمور والاعتبارات. Akan tetapi kata beliau, di sini juga harus diperhatikan dari sisi keadaan istri atau suami, ya, dari sisi kesehatannya, kemampuannya, juga semangatnya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, sehingga apabila telah tersisa witir, maka beliau pun membangunkan istrinya. Jadi ini bukan merupakan sebuah keharusan, ya, di mana seorang istri atau seorang suami harus membangunkan pasangannya, ya, dan itulah dilakukan setiap malamnya. Tidak demikian kata beliau. Yang terpenting adalah bagaimana supaya mereka bisa menjaga sholat witir, itu yang paling utama. Adapun untuk sholat tahajudnya, maka manusia itu berbeda-beda dalam kemampuan. sesuai dengan kemampuan mereka di dalam semangat, demikian pula di dalam kesehatan. Ada orang yang ia suka untuk memanjangkannya, ada juga yang tidak demikian. Maka kata beliau, manusia dalam hal ini berbeda-beda, maka bukan menjadi sebuah keharusan bahwa seseorang itu harus melakukan seperti yang dilakukan dalam hadis tersebut. Wa alaihi fa'innahu yanzur fi hali ahli, in kanu yargabun wa ladihim nasyat, fa'innahu yuqidhum ma'ah liyusallun, wa idha wajad annahum la yargabun aw laysa ladihim nasyat, فإنه لا يوقظهم لكن لا ينساهم من آخر الليل يقومون لأداء الوتر. Maka dari itu kata beliau, hendaknya dia memperhatikan ya pasangannya tersebut. Kalau ternyata dia punya kemampuan dan mereka dia juga punya keinginan dan bisa melakukan sholat malam, maka silakan dibangunkan. Akan tetapi jika ia tidak mempunyai kemampuan atau tidak ada keinginan, ya, maka pada waktu itu ia tidak perlu untuk bangunkannya. Akan tetapi jangan lupakan untuk supaya ia tidak lepas dari sholat witir. Karena itu yang paling terpenting kata beliau. Nah. Qala rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalat falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. وهذان الحديثان فيهما أيها الإخوة المستمعون الكرام أن من قام من الليل إذا وجد أن النوم غلبه وأن النعاس هجم عليه وهو يصلي فليتوقف عن الصلاة للعلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه بالنعاس الذي غلب عليه، وربما أيضا يستعجم عليه القرآن، يستعجم على لسانه فلا يدري ما يقول، وربما يتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها، ربما يقع في التحريف أو يدخل في القرآن كلاما ليس منه بسبب غلبة النوم عليه. فإذا كان من عادته أنه يصلي وجاءه النوم، فإن تمكن من مقاومته والصلاة فهذا حسن، وإن لم يتمكن وغلبه النوم لا يكمل صلاته والنعاس قد غلبه، لأنه قد يخطئ في القراءة وقد أيضا يخطئ في الدعاء والاستغفار. Dan dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengantuk di dalam salat, maka hendaklah ia tidur ya sampai ngantuknya itu hilang. Apabila salah seorang dari kalian, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila ia sholat dalam keadaan ia mengantuk, barangkali ia beristighfar namun malah ia memaki dirinya. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat malam, lalu di dalam sholatnya tersebut ia tidak mampu membaca Al-Quran karena mengantuk, ya, ia selalu melakukan kesalahan maksudnya, sehingga ia tidak mengetahui apa yang diucapkan, maka lebih baik maka ia hendaklah tidur. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ketika sedang sholat lalu ditimpa oleh mengantuk, hendaklah ia berhenti dari sholat. Oleh karena alasan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu bahwasanya bisa jadi ia beristighfar tapi malah ia memaki dirinya. Atau bisa jadi ia selalu salah dalam mengucap membaca Al-Quran. Bahkan ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Barangkali ia mengucapkan ya Al-Quran, tapi ternyata ia malah merubahnya atau tidak sesuai dengan ya bacaannya yang benar. Sehingga ia jatuh kepada kesalahan. Maka dari itu kata beliau, apabila ternyata ia sedang sholat demikian, lalu kemudian ia ditimpa rasa kantuk, jangan ia sempurnakan, karena bisa jadi ia jatuh kepada kesalahan yakni dalam bacaan atau salah di dalam berdoa dan beristighfar. Qala rahimahullahu ta'ala babun istihbabu qiyam ramadhan wa huwa at-tarawih. Khassa rahimahullahu ta'ala hadha al-bab fi bayan fadl qiyam ramadhan wa as-salat fihi jama'ah fi al-masajid يجسلون على إمام يصلون وراءه وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهديه كما سيأتي بيان ذلك وقد سميت هذه الصلاة بهذا الاسم التراويح لأن الصحابة وكذلك من بعدهم كانوا يطيلون القيام جدا والركوع والسجود فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا ثم صلوا 4 ركعات أخرى ثم استراحوا فكانوا لأجل هذه الراحة التي تكون بين الصلوات في الليل تسمى صلاة التراويح من الراحة والاستراحة التي تكون أثناء الصلوات وهذه الصلاة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها وبين عظيم فضلها حيث قال كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم وهذا فيه الحث على القيام والترغيب فيه وبيان عظيم فضله وثوابه. Kemudian beliau masuk kepada bab hukum disunnahkannya qiyam Ramadan yaitu salat tarawih. Di sini beliau mengkhususkan bab tersebut untuk menjelaskan tentang keutamaan qiyam Ramadan, yaitu dilakukan secara berjamaah. Dan ini merupakan petunjuk Nabi dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat ini disebut dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena dahulu para sahabat memanjangkan sholat ini sangat panjang sekali, di mana mereka setiap 4 rakaat beristirahat. Ya, setelah mereka melakukan 4 rakaat, mereka beristirahat. Oleh karena itu disebut dengan sholat tarawih. Kenapa demikian? Karena di situ adanya istirahat ya, setelah mereka melakukan setelah 4 rakaat tersebut. Dan sholat ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, itu dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu, muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah juga ia berkata adalah Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk ya sholat malam di bulan Ramadan, dengan tanpa memerintahkan mereka sebagai sebuah kewajiban. Dia bersabda, barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berihtisab itu mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, akan disyariatkannya sholat tarawih. Dan menunjukkan akan penjelasan akan besarnya keutamaan daripada sholat qiyamul lail di bulan Ramadan tersebut. Wa hadihil ahadith التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها دلالة على أن هذه الصلاة من الليل في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى جماعة في رمضان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه بل إنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو 3 كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وذلك في رمضان. ولما كان في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة ولما كان في خلافة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، ووجد الناس يصلون أوزاعا أي يحيون هذه الصلاة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يصلون أوزاعا أي جماعات جماعات، فجمعهم رضي الله على رضي الله عنه على إمام واحد، وأخذوا يصلون جماعة كما هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا هذه الصلاة هي من السنة، ومن قال إن صلاة التراويح بدعة فهو ضال، لا يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هدي أصحابه، بل إن من الناس من حرموا هذا الخير في ليالي رمضان، ويعتبرون أن صلاة التراويح بدعة ليست من، ويقولون أن الذي أحدثها عمر، وهذا يقوله الشيعة، بل إنهم رووا في ذلك حديثا كذبا نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة من البدع، هكذا ينسبون للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقد قال الشافعي رحمه الله ما رأيت أشهد بالزور أي الكذب من الرافضة، فهم فيهم كذب على الرسول الكريم وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقولون إن هذه الصلاة بدعة ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنه قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، هكذا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. والشاهد أن الواجب على المسلم أن يعظم السنة وأن يكون من أهل السنة وأن يلازم الكتاب والسنة وأن يتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام، وأن يدع من ضل عن سواء السبيل ممن لا خلق لهم ولا تعظيم لهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. Beliau berkata bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa salat malam berjamaah di masjid adalah merupakan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan kaum muslimin secara berjamaah ya sebanyak 2 malam atau 3 malam. Sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah suatu malam keluar lalu beliau pun salat bersama manusia. Lalu di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang. Lalu kemudian di hari keduanya semakin banyak yang datang. Ya kembali beliau pun keluar dan sholat bersama manusia. Di pagi harinya orang-orang kembali ya berbincang-bincang. Dan di hari yang ketiga banyaklah orang-orang yang datang. Dan ketika di hari yang keempat, di malam yang keempat, ya sesaklah masjid itu. Dan mereka menunggu Rasulullah SAW namun beliau tidak keluar untuk sholat. Lalu kemudian setelah sholat fajar beliau pun ya berdiri dan beliau pun mengucapkan ya syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya, dan berkhutbah bahwasanya tidak tersembunyi kepadaku tentang keadaan kalian tadi malam, akan tetapi aku khawatir akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian pun tidak mampu melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat dalam keadaan ya sholat tarawih itu sebagai sebuah sunnah dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan orang-orang ya salat ya terpecah-pecah. ya, jamaah ini dan jamaah sana. Maka beliau pun kemudian mengumpulkan menjadi satu imam saja. Dan mereka pun kemudian yang melakukannya selalu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sholat ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah bid'ah, sungguh ia telah tersesat. Ia tidak mengenal petunjuk Nabi. Ia pun tidak mengenal petunjuk para sahabat dan para ulama setelahnya. Ya, bahkan orang-orang yang mengatakan, bahkan banyak orang yang terhalang dari kebaikan ini. Mereka mengatakan bahwa sholat tarawih adalah bid'ah. Ini sebetulnya pendapat kaum Syiah Rafidhah, di mana mereka berani berdusta atas nama Nabi SAW, bahkan membuat sebuah hadis. Katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sholat malam di waktu bulan Ramadan adalah bid'ah. Mereka menisbatkan itu kepada Nabi SAW secara dusta. Ya, benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Tidak pernah aku melihat ada orang yang paling berani berdusta dari kaum Rafidhah. Mereka telah berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama ya para sahabat, demikian pula berdusta atas nama para ulama. Mereka berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hadis ini bahwa katanya solat di waktu malam di bulan Ramadan termasuk bid'ah. Yang jelas seorang Muslim hendaklah ia mengagungkan sunnah Nabi. Dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabatnya dan janganlah ia meninggalkan solat yang agung ini. Ya, karena ini adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan mengikuti pula perkataan orang-orang yang tidak punya keuntungan dari sunnah Nabi SAW, bahkan jelas-jelas menentang petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Qala rahimahullah ta'ala babun fadl qiyam laylatul qadr wa bayan arja layaliha. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi laylatul qadr ila akhiri as-surah. Wa qala Allah ta'ala إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل ليلة القدر وأنها خير ليالي السنة على الإطلاق وأفضلها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى هذه الليلة المباركة التي هي خير الليالي، وأن يعرف فضلها ومكانتها، وأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيحرص على أن يكون له نصيب من قيامها. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام هذه الليلة وتحريها. أما حثه على قيامها ففي الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فهذا فيه الترغيب في قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب. وأهمية التعبد لله عز وجل بإيمان الإيمان بالله واحتساب الثواب وإخلاص العمل لله عز وجل. وأما الحث على تحري هذه الليلة فقد جاء في أحاديث، ساق جملة منها المصنف، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. فهذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها الحث على تحري ليلة القدر، والمستحب والمرغب فيه في جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يكون التحري في العشر الأواخر كلها. وسيأتي أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فينبغي على المسلم أن يحرص عند دخول العشر الأواخر من رمضان أن يحيى الليل استطاع وتيسر له من ذلك، تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة القدر. Kemudian beliau membawakan bab keutamaan qiyamul lail pada Lailatul Qadar dan penjelasan beberapa malam yang lebih diharapkan kedatangannya. Di sini beliau membawakan yaitu surat Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam ya Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu malaikat, demikian pula malaikat Jibril, turun padanya dengan izin Rabb mereka dengan membawa seluruh urusan. Keselamatan ia sampai terbitnya fajar. Allah Ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Di sini beliau membawakan sebuah bab yang menunjukkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, di mana ia adalah sebaik-baiknya malam secara mutlak. Maka selayaknya seorang hamba untuk mengenal keutamaan malam ini, dan jangan ia mengharamkan dirinya dari mendapatkan pahala besar di malam tersebut. Ia adalah malam yang diturunkan oleh Allah padanya Al-Quran. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menggunakan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan ini adalah yang dibawakan oleh penulis buku ini, yaitu dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis, dan hadis ini menunjukkan betapa besarnya pahala dan betapa besarnya pahala orang yang bangun di waktu malam tersebut dan menggunakan untuk beribadah kepada Allah, dan bahwasanya akan diampuni dosa-dosanya, dan betapa pentingnya beribadah di malam itu, apalagi disertai dengan penuh keikhlasan dan apa ketakwaan kepada Allah ya, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hadis juga yang menyebutkan tentang anjuran kita berusaha untuk beribadah di malam tersebut adalah hadis Abi Ibnu Umar, bahwa ada beberapa dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan Lailatul Qadar di dalam mimpinya pada malam ke-27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat mimpi kalian tepat pada 7 malam terakhir. Barang siapa akan mencarinya, hendaklah ia mencari pada 7 malam terakhir. Muttafaqun alaih. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beritikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Hadis-hadis dan darinya pula, dan dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis ini menunjukkan akan anjuran untuk kita memperhatikan, yaitu bangun di waktu malam Lailatul Qadar. Dan yang dianjurkan adalah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan seluruhnya. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, apabila telah masuk 10 hari terakhir, beliau pun menghidupkan malamnya. Artinya seseorang berusaha semampunya untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir tersebut. Kenapa? Supaya ia betul-betul mendapatkan keberkahan dan keutamaan malam yang agung tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa anha ay Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alayh. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. وهذا فيه أيضا العناية بقيام هذه العشر الأخيرة والاجتهاد في إحيائها وحث الأهل على العبادة فيها، والذي ينبغي على أمته أن يتأسوا به وأن يقتدوا به في هديه الكريم وعنايته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعتنوا بهذه العشر المباركات الأخيرة من رمضان، وأن يكون الاجتهاد فيها بالعبادة والقيام أكثر من بقية شهر رمضان. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya dan beliau bersungguh-sungguh dan beliau mengecangkan ikatan sarungnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan darinya pula ia berkata, atas Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, apa yang beliau tidak lakukan pada bulan-bulan yang lainnya, terutama di 10 hari terakhir darinya. Beliau tidak sangat bersungguh-sungguh, ya, melebihi daripada malam-malam yang lainnya dari bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan akan perhatian tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan bahwasanya ia berusahalah untuk membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, karena ini merupakan sebuah petunjuk yang agung. Dan kita berusaha untuk memperhatikan 10 malam yang diberkahi tersebut, di mana kita lebih bersungguh-sungguh pada 10 malam tersebut, di 10 hari tersebut, melebihi daripada hari-hari di bulan Ramadan yang lainnya. قال رحمه الله تعالى وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وبهذا الدعاء العظيم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب وهذا الدعاء المبارك العظيم دعاء عظيم المعنى عميق الدلالة كبير النفع والأثر وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة فهي كما تقدم الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى ولا شك أن من رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح ومن أوتي العافية في الدنيا الآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره والعافية لا يعدلها شيء وقد ثبت كما في النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية وهذا من حرصها على ما علمته من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا أجمعين في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Dan darinya dari Aisyah semoga Allah meridainya ia berkata aku berkata wahai Rasulullah bagaimana apabila aku mengetahui Lailatul Qadar itu ya terjadi apa yang harus aku baca padanya maka Rasulullah SAW bersabda ucapkan ini Allahumma innaka afuwun ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf tuhibbul afwa dan Engkau mencintai maaf fa'fu anni maka maafkanlah aku. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dengan doa ini Imam Nawawi menutup bab ini. Doa ini adalah doa yang sangat agung maknanya. Dalam penunjukannya, bahkan bekasnya pun sangat berpengaruh pada hati manusia. Di mana ia adalah merupakan doa yang diberkahi. Di mana malam Lailatul Qadar telah kita sebutkan adalah malam yang diberkahi. Di mana di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengurus berbagai macam urusan-urusan yang bijaksana dan itu untuk setahun penuh lamanya. Maka siapa yang diberikan rezeki untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar sekali. Dan sungguh kata beliau, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang paling baik adalah ketika diberikan padanya al-afiyah, ya keselamatan. Maka tidak ada kebaikan ya daripada yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada kebaikan yang berupa al-afiyah itu. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Aisyah di mana ia berkata, "Kalaulah aku mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, pasti aku akan meminta yaitu al-afwa dan afiyah, meminta maaf dan afiyah dan keselamatan." Dan ini menunjukkan betapa semangatnya beliau, ya, untuk apa namanya mempergunakan malam tersebut, terutama dengan berdoa dengan doa tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kefaqihan dalam agama kita, dan agar kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan petunjuk kepada manusia, dan agar Allah tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita. Sesungguhnya Allah lah sebagai sebaik-baiknya penolong kita. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik dan agar senantiasa kita bisa mendapatkan ilmu dan amalan saleh. Sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan taufik. Amin. Jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah. Dan saudaraku seiman seakidah di manapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab untuk di sore yang berbahagia ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon, dan kami berharap Anda bersesuaian dengan materi bahasan yang Syekh sampaikan tadi dan telah terkoneksi dengan Bapak Abu Mijan di Pondok Kopi, Pondok Kelapa maksud kami, Jakarta. Silakan Pak. Halo. Nah, silakan Pak. Jadi assalamualaikum Pak Syekh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Katakan bahwa tadi sholat malam itu dia larinan. Apakah di sini dimaksud adalah sholat kita? Sebenarnya ada dari Aisyah. Di sini ada tujuh macam sholat yang ditanyakan oleh Rasulullah. Yang saya pertanyakan ini sholat yang 11 rakaat. Yaitu 9 rakaat langsung dengan 8 rakaat lalu duduk, maksudnya rakaat awal atau apa, lalu dia berdiri, kemudian 1 rakaat lagi salam, dan kemudian yang ketujuh yang ketiga 9 rakaat dari Aisyah juga 7 rakaat dengan salat langsung 9 rakaat kemudian duduk tanpa salam, kemudian berdiri 1 rakaat, dan 2 rakaat itu salat dalam keadaan duduk. Apakah disunahkan dalam keadaan duduk waktu salat 9 rakaat? Mungkin pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asail yas'al ya Syekh, yakni binisbati li hadith Aisyah, haitsu dzakarat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'a wa tara bi 9 wa jalasa fi thaminah wa thumma sallama fi at-tasi'ah. Kadzalika fi salat witr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam يعني سبع ركعات جلس في السادسة وسلم في السابعة وذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فهل يسن يعني الصلاة جلوسا يعني؟ أولا فيما يتعلق بالصفة التي ذكر السائل، هذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان فعل ذلك، لكن الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل أنه يصلي مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم وهكذا، وثبت عنه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الصلاة جالسا فهي جائزة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، هذا معنى حديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي جائزة وهي على النصف من صلاة القائم. Beliau berkata bahwa tentang masalah yang disebutkan tadi tentang sifat salat Nabi SAW yang disebutkan tadi, memang itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau melakukan sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Bahkan telah sahih sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Adapun sholat malam dengan cara duduk itu boleh saja. Namun disebutkan dalam hadis bahwa ya orang yang sholat dalam keadaan duduk maka mendapatkan pahala setengah daripada orang yang berdiri, dan orang yang sholat dalam keadaan tidur mendapatkan setengah daripada orang yang sholat dalam keadaan duduk. Jadi kata beliau, sholat dalam keadaan duduk boleh, namun pahalanya berkurang setengah. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kami angkat untuk yang kedua. Penelpon sudah ada Bapak Munir di Sulawesi Selatan. Silakan. Halo. Baik. Terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya. Satu pertanyaan yang akan kami berikan kesempatannya di 0218236543. Baik, kami akan coba sapa. Ya, halo. Ya. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Abu Al-Ghifari. Di mana? Jambi. Silakan Pak Abu Al-Ghifari di Jambi. Ya, saya mau nanya, mungkin di luar konteks ya, saya masalah adakah sholat sunat sudah sholat Jumat? Baik, terima kasih Pak Abu Al-Ghifari. Nah, silakan. As-sa'il yas'al an salatil tatawu' ba'da salatil jum'ah, Syekh. Salatil tatawu' ba'da salatil jum'ah hadhi marrat 'indana fi at-tarjama wa marra fiha ma'ana marra ma'ana fi hadha al-kitab marra ma'ana hadithan hadith Abi Hurairah wa hadith Ibn Umar wa fihi ma annahu kana yusalli arba'an wa fi al-akhir annahu yusalli ithnatayn وإن صلاهما في المسجد صلاهما أربعا وإن صلاهما في البيت صلاهما اثنتين فهذه الذي وردت به السنة في النافلة بعد صلاة الجمعة. Sebetulnya kata beliau itu sudah pernah kita bahas dalam buku ini ya tentang permasalahan itu, dan waktu itu kita sudah sebutkan hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar. Dan disebutkan padanya bahwa Rasulullah SAW sholat ya, setelah Jumat itu 4 rakaat. Dan pada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Dan apabila ia sholat melakukan, hendak melakukan sholat setelah Jumat itu di masjid, maka hendaknya ia melakukan 4 rakaat. Namun jika ia sholat, jika ia melakukan sholat tersebut di rumah, maka hendaklah ia melakukan 2 rakaat. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jazakallah khairan ya Syekh. هذا سؤال آخر نطلب منكم الاختتام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين أيها الأخوة المستمعون بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه سميع قريب مجيب وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita manfaat atas ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan memberikan taufik.